السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada ikhwan dan akhwat yang hadir dalam kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin yang mengikuti kajian ini di mana saja berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri, dan kita wajib untuk terus belajar, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi yang sahih, memahaminya dengan pemahaman salafus saleh, dan kemudian kita mengamalkannya. Dan ini termasuk yang sering saya ulang, kita harus belajar, belajar dan belajar. Karena dengan belajar itu banyak kita mendapatkan manfaat. Dengan belajar itu kita akan tambah dekat kepada Allah, tambah takut kepada Allah. Dengan belajar kita akan tahu tentang batas-batas agama ini. Banyak sekali puluhan manfaat. Makanya harus terus untuk belajar. Dan nanti kalau kita sudah terus belajar, kita akan tahu bahwasanya kita ini pada hakikatnya enggak punya apa-apa, enggak punya ilmu. Itu untuk ingat tuh yang terakhir saya sampaikan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid tentang la takun abashibar. Antum lihat catatan antum itu. Itu kajian kita terakhir itu. Jangan kalian menjadi Abu Shibar. Abu Shibar itu orang yang baru belajar sejengkal tapi dia sudah sombong. Shibar yang kedua, dia belajar lagi, dia tawadhu. Shibar yang ketiga, dia belajar sampai dia mengetahui bahwa dia tidak punya apa-apa. Tapi sungguh-sungguh belajar. Sebab ini ilmu, ilmu ini besar, dan kita wajib memuliakan ilmu. Maksudnya ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Dan harus belajar, enggak boleh berhenti kita belajar. Siapa aja, saya dan antum sama sebagai talibul ilmi. Saya dan antum sama sebagai talibul ilmi. Harus terus belajar, harus menuntut ilmu, harus banyak membaca Al-Quran wa sunnah, dan terus baca. Makanya nasihat para ulama menyuruh kita untuk belajar. Nasihatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah tahu, amalkan. Disuruh kita untuk mengamalkan. Jadi ilmu yang kita pelajari ini untuk diamalkan. Ikhwan fil din, jazakumullah. Ini harus terus diingatkan. Artinya untuk kita belajar terus diingatkan, enggak boleh berhenti. Orang kalau sudah berhenti belajar, maka dia lebih bodoh daripada sebelumnya. Dan harus baca setiap hari, minimal 4 jam untuk harus baca. Penting kan itu? Sibukkan diri kita dengan ilmu, sibukkan dengan baca, sibukkan dengan ibadah, sibukkan dengan zikir kepada Allah Taala. Itu harus terus, sehingga nanti itu akan lihat manfaatnya yang besar sekali dalam kehidupan kita. Kalau terus kita pelajari, akan diberikan oleh Allah cahaya dalam hati kita, nur. Ilmu itu cahaya, tapi semakin kita baca, kita pahami, akan diberikan lagi cahaya oleh Allah, itu cahaya iman. Kalau kita pelajari lagi terus, Allah akan memberikan kepada kita cahaya tauhid. Kita pelajari lagi, akan diberikan cahaya sunnah, dan terus seperti itu. Makanya dalam kita berjalan ini, berjalan di atas cahaya bimbingan Allah dan juga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang beriman nanti akan diberikan cahaya di hari kiamat, tergantung bagaimana di dunia ini. Makanya harus terus dia belajar dan belajar, kemudian mengamalkannya. Dan semua diamalkan dengan ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan gak ada nilainya sama sekali. Apa aja yang kita lakukan, semuanya harus ikhlas karena Allah. Kita berucap, kita berjalan, bersedekah, menunaikan ibadah apa saja kepada Allah, semuanya ikhlas. Tanpa keikhlasan gak ada nilainya sama sekali. Dan semua juga harus mengikuti contoh Rasulullah SAW, ittiba. Karena tanpa ittiba gak akan diterima amal kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang gak ada contoh dari kami, tertolak. Jadi harus ikhlas karena Allah dan harus ittiba. Dan ini harus terus kita amalkan dalam kehidupan. Banyak sekarang orang-orang yang dia beramal tapi tidak ikhlas. Atau dia beramal tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din, jazakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bab yang ke-54. Kita masuk bab yang ke-54 dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk kepada hukum wasilah tawassul. Al-wasilah, hukum wasilah atau tawassul. Poin yang ke-54. Hukum wasilah tawassul. Al-wasilah secara bahasa berarti segala hal yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu. Jamaknya wasail. Wasilah jamaknya wasail. Dan wasail nanti dijelaskan lagi, ada wasilah yang sifatnya kauniyah, ada wasilah yang sifatnya syar'iyah. Kemudian Al-Fairuz Abadi mengatakan tentang makna wassala ilallahi tawsilan, yaitu mengamalkan suatu amalan yang dengannya ia dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagai perantara. Ini dalam kitabnya Al-Qamusul Muhit. Jadi wasilah itu mengamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu wasilah. Atau juga diartikan al-wasilah oleh Al-Imam Ibn Al-Athir dengan artian al-qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Fairuz Abadi menyebutkan wassala ilallah ta'ala tawsilan amila amalan taqarrabba bihi ilaihi, dia mengamalkan satu amalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Al-wasilah dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, at-tawassulu ila syai' biraghbah, Artinya dia mencapai sesuatu dengan keinginan untuk mencapai sesuatu. Nanti disebutkan oleh Imam Qatadah dan yang lainnya, yang dimaksud dengan wasilah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Wasilah juga mempunyai beberapa makna, di antaranya kedudukan di sisi raja, itu juga dikatakan wasilah. Al-manzilah indal malik dikatakan juga ad-darajah, itu makna wasilah. Dikatakan juga al-qurbah. Dikatakan wasilah itu manzilah, kedudukan. Nabi pernah meminta kedudukan di sorga, seperti hadis yang nanti kita akan baca. Itu hadis di, kalau di buku yang saya yang terbaru ini, di halaman 442, yang cetakan yang terakhir, yang terbaru, cetakan yang ke-18. Nabi menyebutkan tentang makna wasilah dengan kalimat manzilah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul, tsumma shallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashran, tsumma sallallahu 'azza wa jalla liyal wasilata فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian berselawatlah kepadaku, karena sungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonkanlah wasilah untuk aku. Jadi Nabi meminta kepada kita semuanya, mohonkanlah wasilah kepada Allah untuk aku, untuk Rasulullah. Maksudnya wasilah di sini itu derajat di sorga, karena ia adalah kedudukan dalam sorga. Karena wasilah itu merupakan kedudukan di dalam sorga yang tidak layak bagi seorang pun, kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang memohonkan wasilah untuk aku, maka dihalalkan syafaatku baginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Jadi makna wasilah di sini yaitu al-manzilah, itu kedudukan. Kemudian wasilah secara syar'i, kalau tadi secara bahasa, sekarang secara syar'i. Wasilah yaitu yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Jadi wasilah itu adalah segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jal, yaitu berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Itu yang dikatakan wasilah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Surah Al-Ma'idah ayat 35. Allah menyebutkan dalam ayat ini, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini perintah takwa banyak dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, disuruh kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wabtagu ilaihi alwasilah, hendaklah kalian mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna wasilah dalam ayat tersebut adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu maksudnya al-qurbah. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, Abu Wa'il, Al-Hasan, Abdullah bin Kathir, As-Suddi, Ibnu Zaid, dan yang lainnya. Qatadah berkata tentang makna ayat tersebut, taqarrabu ilai bita'atihi wal'amal bima yurdi. Mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya, kita melakukan amal-amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan kalimat wabtagu ilaihi wasilah, hendaklah cari wasilah perantara. Nah, orang memahami maksud wasilah perantara, artinya carilah perantara. Jadi dipahami ayat ini oleh mereka bahwa cari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, harus cari perantara. Perantara siapa? Bisa orang hidup, bisa orang mati. Nah, maka mereka datanglah ke orang-orang soleh atau wali-wali atau yang lainnya dengan menjadikan mereka sebagai perantara kepada siapa? Kepada Allah. Ini pemahaman yang salah, pemahaman yang batil, pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Sebab maksud dari ayat ini dijelaskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut. Para mufassir menjelaskan ini. Yang dimaksud dengan carilah kepada Allah wasilah, maksudnya carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya melaksanakan ketaatan. Maka dijelaskan oleh Imam Qatadah rahimahullah, taqarrabu ilaihi bita'atihi wal amal bima yurdi. Mendekatkan, artinya mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya, wal amal bima yurdi, dan mengerjakan amalan yang diridhai oleh Allah. Bukan cari perantara dari makhluk, bukan. Bukan cari perantara dari makhluk, bukan. Nah, itu yang mereka lakukan dengan istilah tawassul kepada orang-orang yang mati. Ini perbuatan, ini perbuatan yang mereka, kalau mereka minta kepada penghuni kubur itu, ya jadinya syirkun akbar, syirkun akbar. Dan kalau kita lihat orang-orang jahiliyah, mereka juga tawassul kepada siapa? Tawassul kepada siapa? Kepada berhala. Dan tujuan mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang apa bedanya kalau orang-orang kemudian menjadikan penghuni kubur sebagai perantara? Apa bedanya dengan orang-orang musyrikin, kafirin, yang mereka ketika ditegur tidak boleh menyembah berhala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dalam surah Az-Zumar di ayat 3, surah 39 ayat 3. Kami tidak menyembah mereka, tapi kami menginginkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan perantara apa? Ya berhala-berhala itu. Karena Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar di ayat 3, Allah menyebutkan ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkum bainahum fima hum yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ketahuilah, agama ini milik Allah, agama yang murni ini milik Allah, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, enggak menyembah wali-wali itu, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka tentang apa yang mereka persesikan di antara mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang dusta dan orang-orang yang kufur. Artinya orang-orang jahiliyah juga menjadikan patung-patung, berhala-berhala sebagai apa? Sebagai apa? sebagai wasilah, sebagai perantara kepada Allah. Ini benar atau batil? Batil. Ini tidak boleh dilakukan. Kalau orang memakai sekarang sebagai perantara orang-orang yang sudah mati sebagai perantara Allah, batil atau benar? Batil jelas. Karena Allah membantah perbuatannya mereka ini, orang-orang musyrikin, yang mereka menjadikan berhala atau pohon atau orang mati sebagai perantara kepada Allah. Yang Allah kehendaki dalam ayat ini, untuk perhatikan ini, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasila. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Dengan apa mendekatkan diri kepada Allah? Dengan apa? Dengan ketaatan. Makanya dijelaskan oleh para mufassirin dan yang menjelaskan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, menjelaskan ayat ini, taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal amal bima yurdi. Mereka mendekat kepada Allah dengan taat kepadanya. Kalau orang ingin mendekat kepada Allah, ya dengan taat kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Laksanakan tauhid. Dan larangan yang paling besar? Syirik. Itu jauhkan sejauh-jauhnya. Wal amal bima yurdi. Kemudian melaksanakan amal-amal yang Allah redoi. Enggak cari amal-amal yang Allah redoi. Kita tahu amal itu diridhai oleh Allah, yaitu dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang diridhai Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau syirik itu amal diridhai atau tidak? Tidak syirik. Bid'ah diridhai enggak sama Allah? Tidak. Tertolak amal bid'ah, tertolak amal syirik. Bahkan syirik ini merupakan sesuatu yang paling zalim di muka bumi ini dan Allah tidak redha. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Allah enggak redha. Jadi melaksanakan amal dengan apa yang Allah redhai, yang Allah redhai. Syirik Allah enggak redha. Bid'ah Allah tidak redha dengan bid'ah. Sekarang kita lanjutkan. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Yang dimaksud mencari wasilah kepada Allah apa? Melaksanakan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan mengamalkan apa-apa yang Allah redhoi. Ini perhatikan. Bab ini yang disalahpahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin memahami dengan pemahaman yang salah, yang kemudian mereka cari wasilah dengan wali-wali, dengan orang-orang yang sudah mati. Ini kesesatan, ini kesyirikan yang Allah sudah bantah dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan. Adapun tawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, adapun tawassul dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, itu ada tiga macam. Yang pertama yang masyru', yang kedua yang bid'ah, yang ketiga yang syirik. Jadi tawassul mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tertentu ada tiga macam. Yang pertama yang masyru', yaitu tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan asma, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dengan amal soleh yang dikerjakan atau melalui doa orang yang soleh yang masih hidup. Jadi yang masyru' ini ada tiga yang nanti akan kita bahas. Yang masyru' ada tiga di sini, yaitu kita tawassul kepada Allah dengan nama dan sifat Allah, yang kedua dengan amal-amal soleh yang dikerjakan, yang ketiga dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Itu yang masyru'. Yang kedua yang bid'ah, dan ini akan dibahas nanti di sini. Yang bid'ah ada di sini, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang tidak disebutkan dalam syariat, seperti tawassul dengan pribadi para nabi dan orang-orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya, yang nanti akan ada penjelasannya di bab ini. Kemudian yang ketiga yang syirik, bila menjadikan orang-orang yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka. Ini masuk kepada yang syirik. Dan insya Allah nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas yang masyru' dulu. Jadi tawassul itu ada tiga macam. Ada yang masyru', ada yang bid'ah, ada yang syirik. Sekarang kita bahas yang masyru', yang disyariatkan. Tawassul yang masyru', yang disyariatkan ada tiga macam. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Sekarang kita bahas yang pertama, ya, tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Yang pertama, ada tiga macam tawassul yang masyru', ada tiga macam. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu seseorang memulai berdoa kepada Allah dengan mengagungkan, membesarkan, memuji, mensucikan zatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang indah, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian berdoa dengan apa yang dia inginkan, dengan menjadikan pujian, pengagungan, dan pensucian ini hanya untuk Allah SWT sebagai wasilah kepadanya agar Allah Ta'ala mengabulkan doa dan permintaannya, sehingga dia pun mendapatkan apa yang dia minta kepada Rabbnya. Jadi seorang itu berdoa kepada Allah dengan mengagungkan, membesarkan, memuji, mensucikan Allah yang maha tinggi, kemudian juga mensucikan nama-namanya yang indah, sifat-sifat yang tinggi, kemudian berdoa dengan apa yang ia inginkan, dengan menjadikan pujian, pengagungan, dan pensucian ini hanya untuk Allah SWT sebagai wasilah kepadanya agar Allah Ta'ala mengabulkan doa dan permintaannya, sehingga dia pun mendapatkan apa yang dia minta kepada Rabbnya. Dalilnya dari Al-Quran tentang tawassul yang masyru' ini adalah firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, arti dengan nama-nama Allah, dan tinggalkanlah orang-orang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 80. Kemudian selanjutkan, seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa kepada, hanya kepadanya. Seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa hanya kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan untuk berdoa dengan nama-nama yang indah. Maka tidak sepantasnya bagi seorang berdoa kepada Allah kecuali dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir ayat 65, Huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang terbaru, yang lama itu antum coret, ini yang terbaru. Sudah saya ganti karena ada kekeliruan yang lama itu, maka saya ganti dengan kalimat seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdoa hanya kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk berdoa dengan nama-nama yang indah. Maka tidak sepantasnya bagi seorang berdoa kepada Allah kecuali dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillah rabbil alamin. Dalam surah Al-Mu'min ayat 65, Dialah Allah yang hidup kekal, tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Maka berdoalah kepadanya dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Allah menyebutkan, disuruh kita untuk berdoa dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian contoh-contohnya ada di sini sebutkan. Dalil Rasulullah tentang tawassul yang masyru' adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah SAW mendengar seorang mengucapkan salawat. Mendengar seorang mengucapkan dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdak la syarika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Saya ulang lagi, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdak la syarika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, sesungguhnya bagimu segala pujian. Tiada ilah yang berhak diberi dengan benar kecuali hanya Engkau yang Maha Esa. Tiada sekutu bagi Engkau, Maha Pemberi Nikmat, Pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ya Rab yang memiliki keagungan dan kemuliaan, Ya Rab yang Maha Hidup, Ya Rab yang mengurusi segala sesuatu, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam sorga dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, laqad da'a Allah bismihil azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang apabila seorang berdoa dengannya niscaya akan dikabulkan, dan apabila seorang meminta dengannya niscaya akan dipenuhi permintaannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini bisa kita baca ketika di tasyahud akhir, karena tasyahud akhir itu tempatnya berdoa. Kan kita baca ini. Di sini kita menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kita memuji Allah SWT. Kemudian baru setelah itu kita minta. Setelah kita memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian kita menyebutkan nama-namanya, kita menyebutkan sifatnya, setelah itu kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maka kata Nabi, sungguh orang itu telah minta kepada Allah, telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Agung, yang apabila orang berdoa dengannya Allah akan kabulkan, dan apabila dia minta Allah akan penuhi permintaannya. Begitu juga yang sering kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Di sini kita menyebut ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, yang beri sendiri, bi rahmatika dengan rahmat-Mu, astaghiitsu aku minta tolong di saat sulit, aslih li sya'ni kullahu, ya Allah bereskan semua urusanku semuanya, perbaikilah segala urusanku semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata 'ainin, dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam Amal Yaum wal Laila, Al-Bazzar dan Hakim. Hadis ini hasan, artinya kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tawassul yang masyru' yang disyaratkan, yang pertama dengan nama-nama Allah dan sifatnya, yang kedua tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Tawassul yang masyru' ini yang disyariatkan, yang pertama dengan nama-nama dan sifat Allah ini banyak, dengan kita menyebutkan apa yang kita inginkan, seperti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita afiat seperti Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahmanur rahim al-latiful khabir an tu'afiyani, atau juga kita boleh minta Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in antarhamani wa taghfir li. Jadi kita nyebut nama Allah, kemudian kita minta ampun. Dan dalam hadis juga banyak, bukan hanya ini aja. Seperti Nabi juga pernah berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmu yang ghaib, wa qudratikal khalq ahyini ma'alimtal hayata khairli wa tawaffani idha kanatil wafatu khairli. Itu riwayat Imam Nasa'i dan Hakim. Ada berapa yang disebutkan, di antaranya yang juga yang bagus untuk membaca seperti Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati bidik madin fi hukmuk adun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw anzal fi kitabik aw allamtu ahadan khalqik aw istatharta bi ilmil ghaibi indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Kemudian kata Nabi, illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi kata Nabi, man kathura hammuhu, barang siapa yang banyak kesedihannya, maka dalamnya berdoa, Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku hambamu, wa ibnu abdika, dan anak dari hambamu, wa ibnu amatik, dan hamba dari hamba yang engkau ciptakan, nasiyati biadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fi hukmu, berlaku padaku hukum engkau ya Allah, adlun fi qada'uk, dan adil semua keputusanmu, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, aku minta kepada engkau dengan setiap nama yang ada padamu, samaita bi nafsak, yang kau namakan dengannya dirimu, au alam tahu ahrim min khaqik, au engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, au anzal tahu bi kitabik, atau yang kau turunkan pada kitabmu, au istatharta bi ilmil ghaib indak, atau apa yang kau simpan dalam ilmu ghaib yang ada padamu, anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi, dan yang kau jadikan Qur'an ini sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, dan yang kau jadikan Quran sebagai cahaya dadaku, wa jala husni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahab hammi, dan sebagai pelipur laraku. Kata Nabi SAW, melainkan Allah akan hilangkan kesedihannya, kegundah gulanaannya, dan Allah akan janjikan di tempat itu satu kelapangan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Jadi kita menyebut dulu nama-nama Allah, memuji Allah, kemudian setelah itu kita minta permintaan kita. Begitu juga diantaranya lagi dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu, tiada ilah yang berhak diibadah kecuali engkau, janganlah engkau sesatkan aku, jangan engkau sesatkan aku. Dan Nabi kalau ada urusan yang menyedihkan, Nabi mengucapkan, kana idza hazabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Apabila hazaba ahammahu wa ahzanahu, apabila Nabi ada kesedihan dalam satu perkara, Nabi berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu, wahai Allah yang maha hidup, berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong. Sekarang kita masuk yang kedua. Seorang muslim tawassul dengan amal solehnya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang berkata, ya Rabb kami, kami benar-benar iman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Untuk perhatikan di ayat ini, di ayat ini yang dijadikan sebagai tawassul, dengan apa tawassulnya di sini? Di ayat ini tawassulnya dengan apa di sini? Di ayat ini dengan iman. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Ya Allah, sungguh kami beriman. Karena kami beriman kepada Engkau ya Allah, faghfir lana, maka ampunilah dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Artinya mereka adalah orang-orang yang menjadikan iman itu sebagai tawassul untuk diampunkan semua dosa dia. Ya Allah, kami beriman, maka ampun dosa-dosa kami dan lindungi kami dari azab neraka. Seperti juga di surah Ali Imran juga yang Allah sebutkan di ayat 193 194. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Setelah itu apa? Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru untuk menyeru kepada iman agar kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, kami beriman. Rabbana faghfir lana, dengan iman kami wahai Rabb kami, ampun dosa kami. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Begitu juga dalam surah Al-Mu'minun di ayat 109. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sungguhnya segolongan dari hamba-hambaku mengatakan, Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami beriman. Faghfir lana, maka ampun dosa kami. Warhamna, dan rahmatilah kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkaulah sebaik-baik yang memberikan rahmat. Dan ini banyak ayat-ayat yang seperti ini, menjadikan iman sebagai apa? Sebagai wasilah. Kemudian juga dari yang lain, yaitu kisah tiga orang yang terperangkap di dalam goa. Mereka tawassul kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal mereka yang soleh, yang ikhlas, yang mereka tujukan untuk mengharap wajah Allah yang Maha Mulia. Maka mereka diselamatkan dari batu yang menutupi mulut goa tersebut. Di sini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Yaitu Nabi Rasul menyebutkan tentang tiga orang yang mereka berjalan, yang kemudian mereka terperangkap dalam goa. Kemudian goa itu tertutup oleh batu yang besar, nggak ada yang bisa nolong mereka kecuali Allah. Ini orang-orang yang Nabi sebutkan orang Islam di zaman dahulu, orang Islam di zaman dahulu yang Nabi sebutkan. Kemudian mereka mengatakan, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh kalian, kata mereka begitu yang bertiga ini. Maka mereka sebut, perhatikan amal soleh yang kalian lakukan, yang paling betul-betul kalian lakukan ikhlas karena Allah. Disebutkan yang pertama, menyebutkan, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang setiap hari saya mencari kayu bakar. Suatu waktu saya mencarinya jauh dan saya memerah susu sapi itu agak terlambat pulangnya. Sampai di rumah orang tua saya sudah tidur. Nah, susu ini saya gak akan berikan kepada anak saya kecuali kalau orang tua saya sudah minum. Saya pulang sudah larut malam dan orang tua sudah tidur. Susunya tetap dipegang oleh dia. Ini contoh bentuk berbakti seorang anak kepada orang tua. Anaknya menangis tetap dibiarkan sampai orang tuanya bangun. Pagi orang tuanya bangun, diberikan susu itu kepada orang tuanya. Setelah diberikan, baru setelah itu diberikan kepada anaknya sisanya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ini aku lakukan semata-mata ikhlas karena engkau ya Allah, maka bukakanlah batu ini. Terbuka batu itu, tapi belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian satu lagi menyebutkan, ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita dari sepupu saya sebagaimana seorang suami mencintai istrinya. Aku ingin kepada wanita ini. Suatu waktu dia mengalami kesulitan dan dalam kepada aku minta pinjam uang 120 dinar kalau enggak salah. Kemudian dia mengatakan, boleh, aku akan kasih pinjaman ini tapi dengan syarat kamu harus mau berzina dengan aku. Nah, ketika dia sudah membuka bajunya, dia akan menzinai, si perempuan mengatakan, jangan kau pecahkan tutup botol itu kecuali dengan cara yang halal. Arti jangan kau pecahkan cincin itu kecuali dengan cara yang halal. Maka aku lari, aku takut kepada engkau ya Allah. Kalau aku lari ini takut karena engkau ya Allah, dengan ikhlas karena engkau ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka lagi batu itu, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku punya pegawai. Suatu waktu pegawai ini aku berikan gaji kecuali satu. Satu ini dia lari, tidak terima gaji. Aku kembangkan gajinya dia. Jadi banyak itu. Gajinya dia dikembangkan jadi sapi, onta, kambing gitu. Suatu waktu datang pegawai ini, aku minta gajiku yang dulu, yang aku belum ambil. Kata si majikan, itu gaji kamu tuh, sudah jadi satu lembah kambing, onta, dan sapi. Kata dia, jangan kau mengecek aku, aku tidak mengecek, kamu ambil, bawa semuanya, dibawa. Si majikan mengatakan, ya Allah, kalau aku lakukan ini, mengembangkan harta dari pegawaiku ini karena engkau ya Allah, maka bukan itu. Terbuka. Artinya semuanya mereka tawassul dengan apa di sini? Dengan amal soleh yang paling ikhlas mereka kan karena Allah. Terbuka. Nah, di sini dijadikan oleh para ulama bahwa tawassul dengan amal soleh kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah, dan bisa untuk semuanya. Artinya kita pun bisa melakukan demikian. Kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, kesusahan atau masalah yang besar dalam hidup kita, maka kita boleh menyebutkan amal soleh kita kepada Allah. Perhatikan, ini menyebutkan amal solehnya bukan kepada manusia, menyebutkannya kepada siapa? Kepada Allah, yang Allah yang Maha Tahu. Untuk antum bangun tengah malam, ya Allah, saya pernah berbuat demikian ya Allah kepada orang. Saya sedekah, yang sedekah itu saya ikhlas. Saya mohon kepada engkau ya Allah, dengan sedekah ini berikan jalan keluar dari urusan saya ya Allah, mudahkan semua urusan saya. Itu dia minta dengan perantaraan amal soleh dia yang ikhlas karena Allah. Artinya dia sebutkan amal solehnya kepada Allah Taala, bukan kepada manusia. Karena di sini disebutkan dalam hadis ini, kata mereka, di antara mereka mengatakan, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Enggak akan menyelamatkan kalian dari batu ini yang menutup goa ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh kalian. Artinya kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh kita. Jadi ini masyru', disyariatkan. Nabi SAW menyebutkan demikian untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Perhatikan, tawassul kepada Allah dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Orang yang soleh yang masih hidup, tuh perhatikan tuh. Jika seorang muslim menghadapi kesulitan atau tertimpa musibah besar, tapi ia menyadari kekurangan dirinya di hadapan Allah, sedang ia ingin mendapatkan sebab yang kuat kepada Allah, kemudian ia pergi kepada orang yang diyakini kesolehan dan ketakwaannya, atau memiliki keutamaan dan pengetahuan tentang Al-Quran serta As-Sunnah, lalu ia meminta kepada orang soleh itu agar berdoa kepada Allah untuk dirinya supaya ia dibebaskan dari kesedihan dan kesusahan, maka cara demikian termasuk tawassul yang dibolehkan. Sifatnya boleh aja, bukan satu keharusan, bukan. Gitu. Tapi kita tahu orang itu soleh. Contohnya di sini, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang berkata pernah terjadi musim kemarau pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW khutbah di hari Jumat, tiba-tiba berdiri seorang Arab Badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, telah musnah harta dan telah kelaparan keluarga. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau seraya berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Turunkan, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Tidak lama turun hujan. Hadis ini sahih Bukhari, Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik. Artinya minta doa kepada orang yang saleh yang masih hidup. Ini para sahabat minta kepada Nabi SAW. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika terjadi musim paceklik, ia meminta hujan kepada Allah melalui Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Lalu ia berkata, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu melalui Nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami memohon kepada engkau melalui paman Nabi kami, maka berilah kami hujan. Anas bin Malik berkata, lalu mereka pun diberikan hujan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Sa'd dalam Tabaqat. Jadi seorang muslim dapat pula minta doakan oleh saudaranya untuknya, seperti ucapan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan bagiku atau memenuhi keperluanku, dan yang serupa dengan itu. Sebagaimana juga Rasulullah SAW meminta kepada seluruh umatnya untuk mendoakan beliau, seperti bersalawat kepada beliau setelah azan, atau mohon kepada Allah agar beliau diberikan wasilah keutamaan kedudukan yang terpuji yang telah dijanjikan olehnya. Ini hadisnya yang saya sebutkan tadi, ya, Nabi minta kepada umatnya supaya didoakan. Nabi SAW, ini lafadznya, antum lihat di sini. Nabi bersabda SAW, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashran, thumma sallallahu 'azza wa jalla liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillahi ta'ala wa arju an akuna ana hu faman sallal liyal wasilata halat lahu syafa'ah." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Kemudian berselawatlah kepadaku, karena sungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonkanlah wasilah derajat di surga kepada Allah untuk aku. Di sini Rasul menyuruh kepada umatnya, "Tsumma sallallahu 'azza wa jalla liyal wasilata." Kemudian hendaklah kalian mohonkan wasilah derajat di surga kepada Allah untuk aku. Fa inna manziratun fil jannah, karena sungguhnya itulah kedudukan di surga. La tambagi illa li 'abdin min 'ibadillah ta'ala, yang tidak layak bagi seorang pun kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Kata Nabi SAW bahwa aku berharap akulah hamba tersebut. Oleh karena itu, barang siapa mohonkan wasilah untukku, maka dihalalkan syafaatku baginya. Doa yang dimaksud, doa sudah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salatil qa'ima, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan sempurna dan salat wajib yang akan didirikan, berilah wasilah kedudukan di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bangkitkanlah beliau sehingga dapat menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Untuk yang ketiga ini perhatikan, tawassul dengan doa yang soleh yang masih hidup. Ini sifatnya mubah, boleh aja. Tapi kita lihat kembali kepada contoh, untuk masalah-masalah yang besar mereka datang kepada Nabi, seperti kemarau. Begitu juga setelah wafatnya Nabi SAW, gak ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi minta, gak ada. Di zaman Umar terjadi kemarau, Umar enggak datang ke kubur Nabi. Umar ada di Madinah radhiyallahu an, Khalifatul Rashid di Madinah. Umar enggak datang ke kubur Nabi minta supaya Nabi mohon kepada Allah agar diturunkan hujan, tidak. Tapi Umar minta kepada sahabat yang masih hidup, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas, dulu kami ketika terjadi kemarau kami tawassul kepada Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat. Aku mohon tawassul kepada engkau agar engkau berdoa. Abbas berdoa radhiyallahu anhu dan juga Umar berdoa, turun hujan. Jadi kalau kita lihat di sini enggak ada seorang sahabat pun datang ke kuburan Nabi, tidak ada untuk minta sesuatu. Tidak ada. Kemudian minta doa kepada orang yang soleh. Ya dilihat orang, para sahabat semuanya orang soleh. Semua sahabat adalah wali-wali Allah. Semua sahabat merupakan khairun nas, sebaik-baiknya. Tidak ada riwayat setiap hari ada orang datang dari tabi'in minta kepada sahabat doakan. Tidak pernah ada. Tidak ada. Kalau ada sudah ma'ruf dalam kitab-kitab. Karena sebaik-baik manusia siapa kata Nabi? Sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Tapi enggak ada orang kemudian berbondong-bondong datang minta doa kepada para sahabat, enggak ada. Kecuali kalau kejadian-kejadian yang besar, dan itu pun kepada orang-orang yang soleh di antara mereka. Ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang sebentar orang minta doa kepada ustaz. Dan yang banyak minta doa kapan? Ketika anaknya lagi ujian. Oh, banyak tuh WA, SMS, minta doa. Padahal doa dia kepada Allah langsung itu lebih baik daripada minta doa kepada orang lain. Karena Allah menyuruh kita berdoa pakai perantara atau langsung? Langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, "Dan kalian semua berdoa kepada aku langsung kepada Allah. Enggak pakai perantara. Allah akan kabulkan doa kalian." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah padaku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ya, saya pikir cukup sampai di sini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan untuk kita dalam mengamalkannya. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat, jadi nomor layanan WhatsApp ini 0819896543. Nah, yang pertama kami akan ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa hukum menghalang-halangi pendirian masjid atau bahkan menolaknya, dan bolehkah kita mendoakan keburukan bagi mereka yang menghalang-halangi dan yang menolaknya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Berkaitan dengan masalah masjid yang perlu antum perhatikan, bahwa masjid ini merupakan baitullah, rumah Allah. Dan masjid itu semuanya milik Allah. Dan tidak boleh ada kesyirikan dalamnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid itu milik Allah dan enggak boleh orang berdoa kepada selain Allah dalamnya. Dan masjid dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangun oleh kaum muslimin. Dan Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi berusaha untuk membangun masjid. Yang pertama Nabi bangun ketika Nabi transit di Quba, Nabi bangun Masjid Quba. Kemudian setelah itu Nabi masuk kota Madinah dan Nabi membangun Masjid Nabawi. Dan dua-duanya masjid itu dibangun di atas takwa. la masjidun usis ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Kemudian banyak hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan tentang dianjurkannya kita untuk membangun masjid. Dan tempat yang paling baik, yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Bahwa tempat yang paling dicintai Allah itu masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Dijelaskan hadis ini sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, kenapa masjid itu yang paling dicintai Allah? Karena masjid tempat ibadah, masjid tempat orang ruku dan sujud kepada Allah Taala, masjid tempat orang untuk berzikir kepada Allah, masjid tempat orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, masjid tempat orang untuk belajar agama ini, dan yang lainnya banyak, puluhan manfaat masjid itu. Dan ditegakkannya sholat berjamaah dalam masjid merupakan keutamaan yang paling besar, karena enggak ada yang bisa menegakkan sholat di dalam masjid kecuali orang beriman, seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 18 itu, bahwa yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah menyebutkan bahwasanya yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi masjid itu tempat yang paling dicintai Allah. Kemudian tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa pasar? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan juga yang lainnya, pasar yang paling dibenci oleh Allah adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah, karena di situ terjadi kebohongan, sumpah palsu, penipuan, dan tempatnya setan di pasar itu. Banyak lagi kebohongan, tipu menipu, dan yang lainnya dalam pasar itu. Juga tempat kelalaian dari zikir kepada Allah Taala. Jadi yang paling cintai tempat itu masjid. Karena tempat itu yang paling cintai Allah, maka kita berusaha bagaimana membangun masjid. Di dalam hadis Nabi, banyak hadis Nabi menyebutkan SAW anjuran untuk membangun masjid. Nabi bersabda SAW, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan rumah di sorga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Begitu juga Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan juga Ahmad, "Man bana lillahi masjidan yabtagi biha wajhallah banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena mencari wajah Allah, Allah akan bangunkan rumah di sorga. Dan berapa hadis lagi yang lain tentang ada di sini. Artinya Nabi menganjurkan seorang itu bangun masjid meskipun kecil. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda SAW, dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, "Man bana lillahi masjidan walau kamif hasiqatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid meskipun kecil seperti kandang burung, maka Allah akan bangunkan rumah di sorga. Artinya anjuran dari Nabi SAW untuk membangun masjid, banyak sekali hadisnya. Artinya umat Islam dianjurkan untuk membangun masjid, karena masjid tempat yang paling mulia di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai Allah, oleh Allah, tempat untuk diumandangkannya azan yang lima waktu, tempat untuk orang beribadah kepada Allah, untuk ruku dan sujud. Kalau sudah seperti ini, umat Islam wajib untuk membangun masjid. Enggak boleh menghalangi. Ketika orang itu menghalangi dari pembangun masjid, maka ima dia itu karena kebodohannya, ima dia mengikuti hawa nafsu, ima dia orang-orang munafik. Kalau orang menghalangi pembangunan masjid, berarti dia menghalangi orang untuk apa? Ibadah kepada Allah. Menghalangi orang untuk ruku dan sujud kepada Allah. Ini perbuatan yang zalim. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 114, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi yudhkaru fiha fiha ismuhu wasa'a fi kharabiha ulaika ma kan ma yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Allah menyebutkan ancaman kepada orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid. Allah mengancam dalam surah Al-Baqarah di ayat 114. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi yuzkara fiha ismuhu wasa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114, dan tidak ada orang yang paling zalim. Tidak ada, kata Allah, orang yang paling zalim melainkan orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya namanya dan dia berusaha untuk merobohkannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak patut untuk memasukinya kecuali karena mereka takut. Bagi mereka, orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid ini, bagi mereka khizyun, kehinaan di muka bumi ini. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar nanti di hari kiamat. Jadi dua tuh siksanya. Di dunia tiga. Di dunia orang-orang yang zalim yang menghalangi pembangunan masjid, mereka enggak akan mungkin masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan mereka takut. Hina mereka. Yang kedua, dihinakan oleh Allah di muka bumi ini, dan ini akan terbukti dalam kehidupan. Antum bisa buktikan nanti orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid, Allah akan hinakan dia nanti. Kemudian yang ketiga, Allah akan azab dengan azab yang pedih. Karena enggak mungkin kalau dia orang beriman menghalangi pembangunan masjid, enggak mungkin orang beriman. Yang menghalangi pembangunan masjid siapa? Yang pertama orang kafir, yang kedua orang munafik. Enggak mungkin kalau orang beriman menghalangi pembangunan masjid, enggak mungkin. Jadi secara fitrah aja, kalau kita tanya anak-anak, ya, boleh enggak orang menghalangi pembangunan masjid? Pasti akan jawab tidak boleh. Fitrah gitu. Jadi ketika menghalangi ini perbuatan kezoliman. Setiap kezoliman pasti akan dibalas oleh Allah. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Dan Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan babani mu'ajjalani uqubatuhuma ma'a ma yadkhulu fil akhirah al-baghyu wal-uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azab di dunia, dan Allah juga akan azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, yaitu kezoliman. Yang kedua al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ada dua dosa yang Allah cepatkan azab di dunia, dan tapi Allah akan azab juga di akhirat. Yang pertama kezoliman, yang kedua durhaka kepada orang tua. Jadi menghalangi pembangunan masjid ini bukan kezoliman. Kalau kezoliman ini berat hukumannya. Di dunia berat, kemudian juga dikubur dia berat, di akhirat juga berat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah." Hendaklah kalian hati-hati kepada kezoliman. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan nanti pada kiamat. Pasti Allah akan balas, enggak mungkin enggak. Sekarang mungkin dia kuat. Dia sebagai tokoh masyarakat, atau dia sebagai pejabat, atau dia sebagai aparat, kuat dia. Dia bisa menghalangi masjid. Tapi ingat, azab Allah itu pasti akan datang. Cepat atau lambat, orang itu pasti akan diazab Allah, enggak mungkin tidak. Kemudian apalagi ditambah dengan doanya orang dizalimi. Orang yang biasa sholat di situ atau yang punya tanahnya dan juga yang membangun masjid kemudian dihalangi, kalau dia berdoa makbul doanya, cepat atau lambat gitu. Dan itu berat buat orang-orang yang menzalimi itu. Makanya Nabi menyebutkan ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dalam kalian hati-hati kepada doa yang dizalimi, karena doa yang dizalimi makbul, enggak ada hijab. Pasti siapa aja yang menzalimi dia, siapa aja, apakah dia orang biasa, dia pejabat, dia aparat, dia tokoh, kalau dia berbuat zalim kemudian didoakan kepada orang itu kejelekan, ya pasti akan kena doa itu. Cepat atau lambat gitu. Jadi wajib orang itu berhati-hati, karena bukan mustahil nanti akan kena kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keturunannya. karena perbuatan dosa dia mengeluarkan semuanya kena azabnya. Itu yang wajib dia berhati-hati. Jadi ketika orang menghalangi pembangunan masjid, itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dan juga kalau dia orang beriman dan akalnya waras, kenapa masjid dilarang? Kenapa enggak tempat maksiat? Kenapa enggak tempat orang berzina, menyembah kepada selain Allah, tempat joget-joget? Kenapa enggak dilarang? Kok masjid? Gitu. Ini berarti ada sesuatu yang enggak beres. Pertama, yang enggak beres imannya. Yang kedua, yang enggak beres akalnya. Yang ketiga, yang enggak beres fitrahnya. Gitu. Ini berarti enggak. Kalau imannya, masa orang beriman, masa orang Islam melarang orang bangun masjid? Coba deh, cara berpikir dia. Kok masjid dilarang dibangun? Enggak masuk di akal. Kalau dia orang beriman, dia akan dukung. Kan Allah perintahkan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Dan akan tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa permusuhan. Ini membangun masjid perbuatan baik atau bukan? Baik, bangun masjid. Takwa atau bukan? Takwa. Kenapa? Untuk orang ruku dan sujud. Kalau mereka beralasan masjid itu beda faham. Kalau beda faham, apakah perbedaan faham ini baru sekarang? Apa dari zaman dahulu? Dari zaman dahulu, dari empat imam mazhab sudah ada perbedaan. Tapi mereka saling menghormati. Di Indonesia ini ada enggak perbedaan paham? Banyak. Ada banyak organisasi di Indonesia ini. Ada langit. Karena berat buat dia. Dan itu bukan dosa kecil, dosa besar. Dan itu akan kena dia nanti. Pasti akan kena, enggak mungkin tidak. Karena kezoliman. Kalau kezoliman pasti akan diazab oleh Allah. Yang paling pertama yang dia dapatkan dosa besar ya itu. Kemudian enggak akan dapat petunjuk. Karena Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan menunjuki, enggak akan dapat petunjuk orang yang zalim itu. Jadi gimana antum mendoa? Apa enggak sebaiknya antum doakan supaya dapat petunjuk? Allah mengatakan, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak menunjuki orang berbuat zalim. Allah enggak menunjuki. Kok antum doakan supaya dapat petunjuk? Berarti apa yang pantas buat dia? Doakan apa? Diturunkan azab buat orang itu. Kenapa? Menghalangi orang untuk apa? Untuk bangun masjid. Menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah. Menghalangi orang untuk ruku dan sujud kepada Allah. Berat dosanya. Dan itu akan terus tuh kena azabnya. Pasti, gak mungkin tidak pasti. Gitu. Ini nas, dalil. Bukan kata orang, dalil dari Quran, dalil dari hadis Nabi SAW. Dan pasti akan binasa. Tadi kan dibacakan oleh imam itu di akhir surah Nuh, wala tazidiz zalimina illa tabar. Enggak akan menambah orang zalim kecuali apa? Kebinasaan. Pasti dia akan binasa, pasti dia akan hancur, pasti dia akan hina, pasti akan disiksa oleh Allah, pasti semuanya itu. Tinggal dia berpikir, kalau dia tetap demikian pasti Allah akan turunkan azab. Ya kita sebagai orang yang lemah, ya kita tetap berusaha menempuh jalur bagaimana supaya masjid itu bisa kebangun. Cara-cara kita enggak mau cara yang haram, kita cari yang halal. Artinya kita tempuh jalur hukum sesuai dengan negeri ini, negeri hukum. Ketika itu tidak terpenuhi, ya kita serahkan kepada Allah. Karena kita enggak punya kemampuan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Nah baik, alhamdulillah syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua kami akan ajukan. Nah ada pertanyaan dari Bapak Fuad yang berada di BSD Tangerang. Ya Ustaz, jika kita minta didoakan kepada seorang Ustaz atau seorang yang kita anggap saleh dan kita sikoh kepadanya untuk meminta untuk didoakan kebaikan dengan alasan kita yang belum soleh dan banyak dosa, apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? E, syarat dikabulkan doa itu orang itu harus soleh? Itu pertanyaan kepada yang nanya tadi. Apa syaratnya doa itu dikabulkan, syaratnya harus soleh? Jawab antum. Tidak. Tadi ada orang, ini orang nih, orang biasa, orang awam. Dia, ya sama orang awam berbuat dosa. Dia dizolimi. Tiba-tiba dipukul sama orang. Dia doa kepada Allah. Makbul gak doanya? Makbul. Gak ada syarat dia harus soleh. Sekarang saya ambil lagi contoh yang lain. Yang paling kafir di muka bumi ini siapa? Yang menyesatkan manusia? Iblis. Iblis minta berdoa kepada Allah, ya Allah, tunda saya sampai hari kiamat. Dikabulkan gak sama Allah? Dikabulkan. Itu iblis. Jadi gak ada syarat tuh kalau berdoa harus orangnya soleh. Paham ini? Iblisnya berdoa. Ini antum juga ingat tuh, ketika Allah menyebutkan tentang iblis, dia minta kepada Allah, fa'unzirni ila yaumi ba'tsun, innaka minal mundzirin. Engkau termasuk yang ditunda. Ini juga untuk ingatkan kepada kita, kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Doa jalan terus, gitu. Kalau iblis dikabulkan, apalagi kita? Kalau iblis yang kafir dikabulkan, apalagi kita? Maka jangan putus asa. Berdoa kepada Allah. Kemudian yang bertanya tadi tentang minta kepada orang soleh, antum doa langsung, karena Allah suruh minta langsung kepada Allah. Doa antum lebih baik daripada doa orang lain, karena doa orang lain belum tentu doa dia ikhlas karena Allah. Ya tidak? Banyak orang minta malas juga untuk mendoakan, gak mau dia mendoakan orang itu. Tapi kalau kita langsung, kan memang kita yang kena musibah, kena masalah, kita langsung doa kepada Allah. Atau memang kita yang sedang butuh, mengharap sesuatu, kita minta. Karena kita lebih betul-betul berharap dan sungguh-sungguh berdoanya dibandingkan orang yang kita minta, minta tolong untuk mendoakan. Maka yang terbaik, masing-masing kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kecuali masalah yang besar tadi, berkaitan dengan apa tadi? Kemarau. Masalah besar, kita datang kepada orang saleh. Tapi kalau sifatnya pribadi, kita masing-masing. Dan kita ini banyak juga yang salah. Tadi sudah saya sebutkan, katanya udah ngaji. Kalau ngaji ya doa kepada Allah dong masing-masing. Ini enggak. Kalau udah mau ujian aja semua, Ustaz anak saya namanya, sebut namanya sempurna ada. Kelas segini Ustaz lagi ujian. La haula wala quwwata illa billah. Ini guru-gurunya enggak ngajarin yang benar ini. Ustaz-ustaznya. Mesti jelaskan. Antum doa langsung kepada Allah, makbul. Kok kenapa kok Ustaz dan berapa yang masuk? Puluhan anak, gimana sih Ustaz doanya? Ini udah menyalahi manhaj salaf ini, udah menyimpang dari manhaj salaf ini. Gak ada seperti itu. Jadi ketika dikatakan boleh minta doa kepada orang soleh, lihat dong contohnya gimana. Contoh dari fi'lus salaf itu gimana contohnya? Bukan sekarang mau ujian minta doa, mau ini minta doa, gak ada. Antum lihat dong. Atau ada nas, orang yang lebih tinggi kedudukannya di sorga itu minta kepada orang rendah di bawahnya, karena ada nas. Seperti Nabi menyebutkan tentang sebaik-baik tabi'i siapa? Uwais al-Qarni. Kalau kalian ketemu, minta doa kepada dia. Datang Uwais. Di saat itu di zamannya Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kan ada nas dalil, Umar minta doa. Uwais mengatakan engkau lebih utama. Enggak doa. Kenapa? Ada dalil. Padahal jauh antara Uwais dengan Umar. Jauh kedudukan Umar, masya Allah. Dan Uwais tabi'i. Tapi karena ada dalil, Umar minta. Karena dalil. Jadi kita kembali kepada dalil, kepada nas. Bagaimana, dan juga kepada fi'lus salaf bagaimana dalam melakukannya. Jelas sampai sini? Satu lagi pertanyaannya. Nah, alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan yang pertama Ustaz, mengenai mendoakan keburukan bagi mereka yang melakukan kezoliman. Nah, bagaimana jika kezoliman tersebut dilakukan oleh pemimpin kita, bolehkah kita mendoakan keburukan bagi mereka karena kedzaliman mereka, Ustaz. Mohon penjelasan dan jawabannya. Cukup itu. Artinya yang berbuat zalim siapa aja? Apakah itu pemimpin, apa dia penguasa atau kalau dia berbuat kezaliman, maka doanya orang yang dizalimi itu makbul. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, "Tsalatsu da'watin mustajabatun la syakka fihin. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid 'ala waladihi." Kata Nabi SAW, ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Taala. Yang tidak diragukan lagi. Yang pertama doanya orang dizalimi. Yang kedua, doanya musafir. Yang ketiga, doa orang tua atas anaknya. Jadi ingat tuh, kalau orang tua mendoakan kejelekan buat anaknya, itu makbul, hati-hati itu. Mendoakan kebaikan makbul, mendoakan kejelekan juga makbul, itu hati-hati. Hadis ini hasan dari Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Kemudian tentang berkaitan dengan penguasa gitu. Kalau penguasa yang besar ya tidak, gitu. Tapi kalau penguasa-penguasa yang di bawahnya, seperti contoh di zaman Hasan Al Basri, ada gubernur yang terkenal yang zalim, namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hasan Al Basri mendoakan karena zalim ini penguasa ini, gubernur ini zalim. Maka Hajjaj mendoakan, ya Allah, binasakanlah Hajjaj sebagaimana engkau binasakan yang orang-orang zalim. Dan banyak ulama yang mendoakan kejelekan buat Hajjaj bin Yusuf. Jadi boleh di situ. Dan itu contoh dari para salafus saleh, dibawakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Bahkan ada sebagian ulama salaf yang ketika meninggalnya Hajjaj, mereka sujud syukur gitu, karena kezalimannya dia. Dan Nabi SAW juga menyebutkan nanti akan ada imam-imam yang mereka atau pemimpin yang kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Artinya di sini untuk menunjukkan bahwa nanti akan ada demikian. Nabi menyebutkan nanti ada pemimpin yang mereka melaknat kalian, kalian melaknat mereka. Mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Nabi menyebutkan seperti itu. Kata sahabat Rasulullah, kalau sudah datang yang seperti itu, apakah boleh kita keluar memberontak? Tidak boleh. Mendoakan boleh, memberontak tidak boleh. Perhatikan tuh. Nabi membolehkan mendoakan mereka karena mereka kezolimannya, tapi tidak boleh apa? Memberontak. Apakah kita enggak keluar aja dari mereka? Tidak boleh keluar, karena kerusakannya besar. Kalau mengadakan demo, memberontak pada penguasa enggak boleh. Kemudian juga Nabi pernah menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi. Ya Allah, siapa aja ulil amri yang memerintah umatku menyusahkan mereka, ya Allah, susahkan mereka. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya mendoakan kejelekan buat mereka. Kenapa? Mereka sudah menyusahkan rakyatnya. Itu dalil, boleh. Gitu. Artinya di sini secara hukum syari boleh. Gitu. Karena orang dizalimi boleh mendoakan. Dan juga secara umum juga ada nas apa dari dalil tadi. Kemudian juga contoh yang saya sebutkan tadi dari fi'lu salaf. Artinya sahabat atau tabi'in mendoakan penguasanya, bukan penguasa yang besar, tapi kayak gubernurnya, tokohnya itu, yang lainnya lah, yang di bawah itu boleh. Jadi ini yang ada. Kenapa? Udah kezoliman. Kalau udah kezoliman, ya boleh. Orang dizolimi kan sakit. Orang dizolimi sakitnya luar biasa. Dia dizolimi, boleh dia mendoakan karena dia dizolimi dan dia nggak punya kemampuan apa-apa. Kecuali apa? Kecuali doa. Dan Nabi sudah ingatkan kepada para sahabat dan kepada kita semua tentang hati-hati doanya orang yang dizalimi. Bahwa itu makbul. Itu aja yang perlu saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan. Secara umum waktu yang telah diluangkan untuk kita semua dari pembahasan pagi ini, pembahasan mengenai tawasul dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang disusun oleh beliau langsung, yaitu Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan Allah mudahkan untuk kita dalam mengamalkannya. Dan jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada Anda para merhati roja sekalian yang sudah menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fil din, na'zakumullah. Dalam mukaddimah kajian ini saya ingin menyebutkan tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Dan ini berkaitan tentang wajibnya kita membenarkan setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah sampaikan pada tahun yang lalu di tempat ini berkaitan tentang hidayah. Allah berfirman dalam surah Taha di ayat 123 Allah berfirman, qala habita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah berfirman, dalam kalian berdua keluar dari sorga ini kepada Adam, Hawa, dan juga Iblis, disuruh keluar. Sebagian kalian adalah musuh dengan sebagian yang lainnya. Apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dalam surah Thaha di ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini. Kata Ibnu Abbas, takaffala Allahu liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Thumma qara'a hadhihi al-aya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Allah telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Abdul Razak At-Tabrani dan juga Al-Hakim. Dibawakan riwayat ini oleh Imam Ibn Muqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Kemudian juga dibawakan oleh Al-Imam Ibn Muqayyim, yaitu ayat وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Di dalam surah An-Najm dari ayat pertama sampai ayat tiga. Demi bintang, apabila dia jatuh, tidaklah sahabatmu itu sesat dan tidak juga menyimpang. Artinya tidak, ghawa bisa diartikan dengan menyimpang atau kebodohan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak berkata dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Kalimat madalla, madalla artinya tidak sesat. Dalilun ala kamula ilmuhu wa ma'rifatuhu wa annahu ala al-haqqil mubin. Kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sesat menunjukkan tentang kesempurnaan ilmunya beliau, tentang pengetahuannya beliau, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran yang nyata. Wama ghawa ay wama jahila dalilun ala kamali rushdihi wa annahu abarul alamina فهو الكامل في علمه وفي عمله. Kalimat wama ghawa, dan beliau tidak sesat, maksudnya tidak bodoh. Kalimat ghawa itu jahlun min i'tiqadin fasid, kebodohan dari keyakinan yang rusak, seperti yang disebutkan dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Al-Quran oleh Ar-Raqib Al-Asfahani. Jadi kalimat ghawa, beliau tidak bodoh, yang menunjukkan bahwa beliau ini sempurna petunjuknya, dan beliau adalah orang yang paling baik dari sekalian alam. Beliau SAW adalah orang yang sempurna ilmunya dan sempurna amalnya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Artinya Rasulullah SAW, kita kembali kepada ayat, dua ayat ini dalam surah Thaha dan juga dalam surah An-Najm. Jadi kalau sudah datang keterangan dari Al-Quran dan keterangan datang dari Rasulullah SAW dari As-Sunnah, kewajiban kita untuk ittiba. Tidak kita tolak dengan akal kita, tidak kita tolak dengan perasaan kita, kita tidak tolak juga dengan keadaan atau situasi, tidak boleh. Kewajiban kita untuk tunduk dan taslim. Kita wajib membenarkan. Di antara yang membuat manusia ini sesat, itu mereka menolak khobar, artinya menolak dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang membuat manusia ini sesat. Allah sudah tunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Beliau tidak sesat dan beliau juga tidak bodoh, dan beliau SAW adalah orang yang paling sempurna ilmunya, sempurna pengetahuannya, dan beliau berada di atas kebenaran yang nyata. Enggak boleh sekali-kali orang ragu tentang apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang meragukan apa yang disampaikan, maka dia pasti akan sesat. Sebab Allah memberikan syarat dalam ayat ini, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku, mengikuti petunjuk Al-Qur'an was sunnah, ala fahmi salaf, dia ikuti, dia benarkan dan dia amalkan, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Dia akan sesat, dia akan celaka. Ini jaminan. Sebagaimana yang antum sudah ketahui dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati." Dan Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnahku, Al-Quran dan sunnah. Kalau sudah datang dari Al-Quran dan sunnah, kewajiban kita untuk membenarkan dan kita wajib taslim. Enggak boleh kita bantah dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, dengan keadaan masyarakat atau yang lain, enggak boleh. Itu yang membuat manusia sesat dengan sebab itu. Kalau sudah datang dalil, sami'na wa ata'na, taslim. Tidak boleh menolak. Sebab Nabi SAW adalah orang yang paling tahu dari seluruh manusia di muka bumi ini, karena Allah memberikan ilmu kepada beliau untuk menjelaskan kepada manusia semua yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi sudah jelaskan yang membawa manusia kepada kesesatan dan juga menuju ke neraka. Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Agama Islam sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Sempurna. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan lengkap. Yang membawa kalian ke neraka juga sudah dijelaskan lengkap. Semua sudah jelas. Kewajiban kita yaitu membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang mengikuti petunjuk. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa mutaba'atu hudallahi allati rattaba 'alaiha hadhihi al-umur hiya tasdiqu khabarihi min ghairi i'tiradi shubhatin taqdahu fi tasdiqihi. Kata beliau, mengikuti petunjuk Allah yang Allah jelaskan, artinya Allah yang diurut dalam beberapa perkara ini. Yang pertama, Ibnu Qayyim rahimahullah, tasdiqu khabarihi min ghairi i'tiradi shubhatin taqadahu fi tasdiqihi. Arti kita wajib membenarkan berita yang datang dari beliau, yang disampaikan oleh beliau kita wajib benarkan tanpa kita menentang dengan syubhat yang merusak pembenaran kita kepada beliau, tanpa kita menolak dengan syubhat yang yang mengotori pembenaran, yang merusak pembenaran kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wamtithalu amrihi min ghairi i'tiradi syahwatin tamna'u imtithalahu. Yang kedua, melaksanakan perintah beliau tanpa menentang dengan syahwat yang menghalangi untuk melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya tanpa ada penentangan syahwat yang menjaga pelaksanaan perintahnya. Kata Al-Imam Nuqayyim, wa'ala hadainil aslaini madarul iman, wahuma tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Wa'ala hadainil aslaini madarul iman, wahuma tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Dan di atas dua prinsip ini berputarnya keimanan, yaitu apa? Membenarkan berita dan mentaati perintah. Membenarkan perintah, membenarkan berita dan mentaati perintah. Artinya berita yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, kewajiban kita untuk membenarkan. Enggak boleh kita tolak. Enggak boleh kita tentang dengan syubhat atau syahwat atau yang lainnya atau perasaan, enggak boleh. Ini penting. Sebab kadang-kadang sudah dibawakan dalil, dalilnya sahih, masih ada karena ada pendapat begini, kok kesian begini, segala macam. Seperti yang saya bawakan pada pekan yang lalu tentang bapak dan ibunya Nabi, kan kesian. Ini kalau kesian bukan agama, ini apa namanya? Pakai perasaan. Dan ini merusak nanti semua ayat Quran dan hadis nanti seperti itu, nanti ditolak dengan perasaan. Atau pendapat ulama. Pendapat ulama bukan dalil. Yang dikatakan dalil Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang harus kita pegang. Ini ta'asil seumur hidup kita. Dan itu tinggal lihat lagi penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim ini dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, di juz yang pertama. Dan kita wajib membenarkan setiap dibawakan dalil dari Quran Sunnah, kewajiban kita untuk membenarkan. Kemudian setelah itu apa? Mentaati perintah. Tasdiqul khabar, yang kedua ta'atul amr. Mentaati, taslim. Sudah. Jadi kalau sudah datang nas dalil, kewajiban kita untuk mentaati. Dan seorang yang beriman dan orang bertakwa itu wajib membenarkan semuanya Al-Quran Sunnah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, "Waladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran kemudian dia membenarkannya, maka dia termasuk orang yang takwa. Di dalam surah Az-Zumar di ayat 33, "Waladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Naam. "Waladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan dia membenarkannya, maka dia termasuk orang yang takwa. Jadi wajib kita untuk membenarkan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak boleh kita tolak dengan akal kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan, dengan segala macam. Taslim. Karena sesatnya kelompok-kelompok yang sesat, ya karena seperti itu. Orang-orang dari filsafat, ilmu kalam, tasawuf dan yang lainnya, ya sudah datang nas, sudah jelas, ditolak dengan akalnya. Kemudian ditolak juga dengan apa? Dengan ta'wil atau yang lainnya. Dan biasanya itu karena mereka mengikuti apa? Mengikuti syahwat dan mengikuti syubhat. Dan kita harus hati-hati. Kata Imam Ibnu Qayyim, tentang asyahawat wa syubuhat. Sebenarnya pembahasan tentang asyahawat wa syubuhat panjang ya, di dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan, dan juga penjelasan yang lainnya. Tapi saya bawakan sedikit penjelasan tentang ayat yang tadi kita baca dalam surah Thaha ayat 23. Kata beliau begini, wa hadzal amrani a'ni asyubuhat wasyahawat aslu fasadil abadi wa syaqaihi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Dan dua perkara ini, yaitu syubhat dan syahwat, merupakan pokok dari kerusakan seorang hamba dan celakanya dia di dunia dan juga nanti di akhirat. Bahwa syubhat dan syahwat merupakan pokok kerusakan seorang hamba dan celaka dia dalam kehidupannya dan juga nanti di akhirat. Wa kama annal aslainil awwalaini wahuma tasdikul khabari wa ta'atul amri aslu sa'adatihi wa falahihi wa fi ma'ashihi wa ma'adihi. Sebagaimana dua pokok yang pertama yang sudah kita bahas, yaitu membenarkan berita dan mentaati perintah. Antum perhatikan, antum nyambung, jangan antum di mana saya jelaskan antum jawab. Antum ngaji jangan tidur. Perhatikan. Kama anna aslainil awwalaini huma tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Aslu sa'adatihi wa falahi wa ma'ashi wa ma'adihi. Sebagaimana dua pokok yang pertama, yaitu membenarkan berita dan mentaati perintah, merupakan pokok kebahagiaan seorang hamba, keberuntungannya, kesuksesannya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kalau seorang yang dikatakan dia beriman, begitu datang wahyu, Quran, wasunnah, dia sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Jangan dibantah. Justru orang yang membantah itu, dia pasti akan sesat. Pasti sudah akan sesat. Dia bantah dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan lingkungannya, dengan pendapat ustadz, pendapat syekh, dan segala macam. Dalil dibantah, ini akan membawa kesesatan. Kata Imam Ahmad, dan ini sudah saya bawakan di majlis ini, man radda hadithan Nabi SAW fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak satu hadis Nabi, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Satu hadis dia tolak, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Maka begitu datang dalil, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Jelas sampai sini? Jelas. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Masih kita membahas poin yang ke-46. Poin ke-46 tentang al-wa'du wal-wa'id. Tentang al-wa'du wal-wa'id. Kita pekan lalu sampai poin yang keberapa? Yang ke-6. Sekarang kita masuk poin yang ke-7. Yang ke-7 di halaman 394 dari syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Semua lihat bukunya. Perhatikan. Yang hadir perhatikan, dan juga yang lainnya yang mendengarkan kajian ini perhatikan bukunya, lihat, catat. Yang ke-7, Ahlus Sunnah tidak memastikan adab bagi orang, saya ulangi, Ahlus Sunnah tidak memastikan adab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan kecuali bagi orang yang mengerjakan kekufuran, karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya, taubatnya, musibah-musibah yang dialaminya, dan sakit yang dapat menghapuskan dosa-dosanya, dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Kita bahas poin ini. Jadi Ahlussunnah tidak memastikan azab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan, kecuali bagi orang yang mengerjakan kekufuran. Artinya Ahlussunnah tidak memastikan azab bagi orang muslim, orang muslim yang diancam dengan siksaan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya atau taubatnya atau musibah yang dialaminya dan sakit yang dapat menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kita tidak memastikan azab bagi orang yang berbuat dosa besar. Dan ini sudah kita bahas. Jadi kita enggak boleh memastikan orang itu masuk neraka, enggak boleh. Nanti seperti pendapatnya Mu'tazilah dan Khawarij. Bahkan lalu saya bawakan penjelasan dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Dia membawakan dua berkaitan dengan orang-orang mukmin yang taat dan juga berkaitan dengan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kata beliau di poin 86 dan 87, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatihi wa la na'manu 'alaihim wa la nashhadu lahum bil jannati. Kami berharap bagi para muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan dari kalangan kaum mukminin, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Kami tidak merasa aman atas ancaman Allah bagi mereka dan kami tidak memastikan mereka dengan surga. Meskipun mereka berbuat ketaatan, kebaikan, tapi kita enggak boleh memastikan dia dengan surga. Karena ini hak Allah mutlak, hak Allah. Kecuali kalau Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, tentunya Nabi ketika menyampaikan ya wahyu yang disampaikan dari Allah Taala. Tapi kita enggak boleh memastikan. Atau dia orang soleh, enggak, menurut pandangan kita enggak pernah dia berbuat dosa. Orang alim, ahli ibadah, tetap enggak boleh kita memastikan dengan surga, enggak boleh. Karena itu bukan hak kita. Para ulama salaf sepakat tentang masalah ini. Enggak boleh kita merasa aman dari ancaman Allah dan tidak memastikan mereka dengan sorga. Kemudian di poin 87, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nastaghfiru limusi'ihim wa nakhafu 'alaihim wa la nuqannituhum. Dan kami memohonkan ampun bagi orang-orang Islam yang melakukan dosa dan kami juga mengkhawatirkan mereka akan ditimpa siksa karena kejahatan mereka, arti karena dosa-dosa mereka. Namun kami tidak membuat mereka berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dari Ahlussunnah yang wajib kita perhatikan. Tidak boleh kita memastikan orang itu dengan surga dan enggak boleh juga memastikan orang itu dengan neraka, enggak boleh. Meskipun dia berbuat dosa besar yang banyak sekali dosa besarnya, kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Selama dia muslim, dia berbuat dosa besar, dia diancam dengan masuk neraka. Itu namanya wa'id, ancaman. Kalau dia berbuat kebaikan, ketaatan, maka dia dijanjikan dengan apa? Sorga. Tapi masuk sorga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian ketika orang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kita enggak boleh memastikan bahwa dia pasti masuk neraka, enggak boleh. Cuma kita memberikan nasihat atau peringatan wajib mengingatkan mereka bahwa orang yang berbuat dosa ini diancam masuk neraka. Orang berbuat dosa ini diancam masuk neraka. Enggak ada masalah. seperti itu. Tapi memastikan orang tertentu bahwa dia neraka, enggak boleh. Karena kita enggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya dengan sebab ketaatan di akhir hayatnya, atau dia bertobat di akhir hayatnya, yang kita enggak tahu. Atau dia terkena musibah-musibah yang dialaminya, karena musibah mengukurkan dosa. Dan banyak hadis Nabi gitu. Sampai seorang terkena duri aja menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya gitu. Begitu juga sakit yang menimpa seorang, itu akan menghapuskan dosanya. Itu banyak riwayatnya. Nanti antum bisa baca di buku Doa dan Wirid. Itu juga musibah gitu. Kemudian juga sakit yang dapat menghapuskan dosanya. Jadi bisa anda baca di buku hiburan bagi orang yang terkena musibah, hiburan bagi orang yang terkena musibah. Jadi bisa jadi dengan dosa apa, dengan rahmatnya Allah Taala, dengan ampunan Allah, diampunkan dosa dia nanti di akhirat. Bisa jadi. Karena ada Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dengan ikhlas. Dia meyakini kalimat itu, dia tidak berbuat syirik. Tapi sebagai manusia, dia berbuat dosa. Kemudian di hari kiamat, dia datang, dia sudah meyakini bahwa dia pasti binasa. Karena dibuka semua catatan amal. Maka dibuka catatan amalnya dia, satu lembar catatan dosanya dia itu sejauh mata memandang. Kemudian ini ada 99 catatan sejauh mata memandang, dosanya semuanya. Dia sudah yakin bahwa dia akan binasa. Tapi kemudian Allah menyuruh malaikat mengeluarkan bitaqah, yang terkenal dengan hadis bitaqah, yaitu kalimat Allah yang dia pernah ucapkan, yang dia yakini dan dia amalkan dalam kehidupannya. Kemudian ditimbang di mizan di hari kiamat dengan dua daun timbangan, maka yang paling berat kalimat Allah. Dengan itu dia dihapuskan dosanya, dimasukkan ke surga dengan sebab itu. Maka antum perhatikan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu semuanya akan diampuni kalau dia masih sempat tobat dalam hidup ini di akhir hayatnya. Adapun ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang tobat. Ayat yang kita bahas ini, surah Zumar ayat 53, ini berkaitan dengan hak orang-orang yang tobat. Adapun ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa di ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa Allah kehendakinya. Barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Ayat ini berkaitan dengan orang yang tidak taubat sampai akhir hayatnya. Perhatikan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah mengampuni selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini berkaitan dengan orang yang tidak taubat sampai akhir ayatnya. Perhatikan, ayat ini surah An-Nisa ayat 48 berkaitan dengan orang yang tidak taubat. Ayat ini surah Az-Zumar ayat 53 berkaitan dengan orang yang taubat. Perhatikan tuh. Sekarang ada orang berbuat syirik di muka bumi ini. Kemudian dia taubat. Diterima atau tidak? Diterima taubatnya. Orang berbuat dosa, kalau dia dosa syirik atau kufur, kemudian dia taubat, diterima. Apalagi dosa selain itu. Diterima taubatnya. Jadi ayat surah An-Nisa 48 berkaitan dengan orang yang tidak taubat. Jadi kalau seorang yang dia berbuat kesyirikan, sampai akhir hayatnya dia berbuat kesyirikan, kemudian dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka di akhirat enggak akan diampuni. Tempatnya di neraka. Sesuai dengan nas Al-Qur'an, innahu man yushrik billahi faqad haramallahu 'alaihil janna wa ma'wahu an-nar wa malil zalimin min ansar. Dalam surah Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim tidak ada penolongnya. Jadi nanti kalau dia sampai akhir hayatnya dia berbuat syirik, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tempat neraka. Tapi dosa yang lain yang dia enggak taubat, dia pernah mencuri, dia pernah minum khamar, dia pernah berbuat riba atau yang lainnya, semua dosa, kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertobat. Ini bicara orang Islam yang dia mati dalam keadaan tidak taubat. Ini tergantung kepada kehendak Allah, karena Allah menyebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki nanti di akhirat. Ini berkaitan dengan apa? Di akhirat nanti. Maka ada yang diampun Allah, dia, tadi seperti hadis Bitoko, dia dosanya banyak, tapi Allah ampunkan dengan tauhidnya dia. Karena Allah juga berfirman di dalam hadis Qudsi, ya bna Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriki syai'an ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan penuh bumi dosa, selama engkau tidak berbuat syirik, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi selama dia tidak berbuat syirik, kalau berbuat syirik tempatnya neraka dengan nas Al-Qur'an. Adapun ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang berbuat dosa dan banyak dosanya, kalau dia taubat diterima. Ini ayat berkaitan dengan orang yang taubat. Kalau dia taubat diterima taubatnya. Kalau yang tadi berkaitan dengan yang tidak taubat. Jadi ini Allah berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas asas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tanpa kecuali, semua. Dosa syirik, dosa kufur, dosa nifaq, kalau dia tobat kepada Allah diterima tobatnya. Wa inna wal ghafur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa tentang ayat ini, bahwa ayat ini berkaitan dengan haqqut ta'ibin, hak orang-orang yang taubat. Jadi orang yang berbuat dosa, kita anjurkan dia untuk taubat. Sebesar apapun dosa dia, sebesar apapun dosa dia, kita harus memberikan kepada dia semangat untuk apa? Untuk taubat, untuk kembali kepada Allah. Jangan membuat orang putus asa, enggak boleh. Jangan ada orang datang, saya mau taubat, oh enggak ada taubat bagi kamu, enggak boleh. Allah Ghafurur Rahim. Tetap dosa apa yang lakukan, kita anjurkan dia untuk taubat. Kita harus memberikan kabar gembira kepada dia untuk taubat. Dan Allah senang dan Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Daripada apa? Daripada seorang penunggang unta dengan semua bekalnya tiba-tiba hilang. Bayangkan di tengah padang pasir, enggak ada kendaraan yang lain kecuali ontaknya dia, tiba-tiba hilang. Hilang sudah. Kalau udah hilang, udah yang ada hanya kematian buat dia. Karena semua bekal di situ, enggak ada yang lain. Tiba-tiba datang ontak itu depan dia. Gembira, maka Allah lebih sangat gembira daripada seorang di tengah padang pasir yang bertemu dengan tunggangannya yang hilang itu. Allah lebih bergembira. Makanya Allah senang dengan orang yang bertaubat. Maka kita harus memberikan harapan kepada orang untuk bertobat. Hatta dia pelaku bid'ah, dia berbuat syirik, tetap dia harus kembali kepada Allah, tobat. Kita anjurkan dia untuk tobat.